Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb pencipta alam semesta, pemilik dan penguasanya, yang mengatur segala kejadian dan peristiwa di dalamnya. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qa'idil qurun muhajjarin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, balik ke bahasa tadi. Kita sampaikan bahwasanya doa iblis pun Allah kabulkan. Tatkala doa itu dipanjatkan sesuai dengan aturan yang Allah inginkan, dari orang kafir pun Allah kabulkan. Ini rahasia doa yang harus kita tahu. Tatkala doa itu benar-benar diminta dari hati yang paling dalam, ikhlas lillahi ta'ala, tidak memohon kepada selain Allah, Allah kabul. Doanya iblis Allah kabul. Ada apa? Baik. Jemaah antum jangan dolim, masyarakat. Ini banyak tempat kosong di sini. Tapi silakan merapat ke, merapat. Iya, sebelah situ juga. Antum nggak perlu noleh ke orang lain. Depannya antum kosong, maju ke depan. Yang mana yang ada tempat kosong, maju. Ini kosong di sebelah sini. Subhanallah, antum berbagi tempat aja bahaya. Gimana kalau diminta pulusnya? Nah, iya. Merapat, merapat. Tiang biarkan untuk yang tua. Ada apa muda-muda bersandar ke tiang? Allah, masya Allah. Ya, saya anak sampai duluan ke sini. Ini hak anak. Biarkan yang tua-tua bersandar karena dia mau mati. Lihat orang tua mati duluan biasanya, tapi belum tentu juga. Ini masya Allah banyak tempat kosong. Subhanallah, subhanallah. Baik, masya Allah. Nah, silakan masuk. Ini masih ada tempat sebelah kiri. Kasih jalan ya, Ma. Antum kalau ada tempat kosong, ngacung tangannya. Di mana ada tempat kosong? Ada tempat kosong, masya Allah. Tutup. Ternyata kosong di belakang situ, jemaah. Silakan masuk ke belakang. Itu kosong di belakang. Ya, tuh. Pada kosong. Jangan duduk di jalan. Berusaha untuk merapat. Ya, silakan yang di luar. Yang di luar itu ternyata jemaah mau pulang duluan. Jadi memang sengaja enggak masuk ternyata. Nah, Anda baru paham sekarang. Bismillah. Jadi sudah paham. Gimana sih? Anda sebelum ini belum mulai. Kalau itu kita tutup aja. Nah, jemaah silakan duduk. Yang belum duduk, tadi kita sampai bahwasanya doa orang kafir pun tatkala dia meminta kepada Allah dengan ikhlas, dalam doanya dia memanggil nama Allah dan dia mentauhidkan Allah dalam doanya. Apa kata Allah di surat Al-Isra ayat 67? Wa idza massakumudzurru fil bahr. Tatkala kalian ditimpa oleh petaka di lautan, orang-orang musyrikin itu yang Nabi diutus kepada mereka, ballaman tad'una illa iya. Kalian tatkala itu hanya berdoa memohon keselamatan hanya dari Allah jalla jalaluhu. Lalu apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka. Falamma najjakum ilal bar a'radtum wa kana al-insan kafur. Ketika diselamatkan sampai ke daratan dengan selamat, mereka berpaling dari Allah lagi. Tadi bertauhid, tadi ikhlas lillahi ta'ala berdoa, kemudian berbuat kufur lagi, ternyata Allah masih kabulkan doa mereka. Tapi manusia adalah makhluk yang kufur. Di surat Yunus ayat 22 dan 23 Allah menceritakan huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Itu Allah yang bikin kalian berjalan di daratan dan di lautan, itu Allah. Supaya kita tahu nih, antum bisa naik kendaraan berjalan sampai tujuan, baik di daratan atau di lautan, itu Allah yang bikin antum seperti itu. Hatta idza kuntum fil fulk wajaraina bihim bi rihin thayyibatin wa farihu biha, sehingga tatkala antum naik kapal laut, naik perahu, berbahagia karena anginnya sepoi-sepoi, tidak berombak, kapal bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Orang-orang gembira tatkala itu. Ja'at harihun 'asif. Lalu datang kepada mereka angin yang dahsyat yang hendak menghancurkan mereka. Wa ja'ahumul mauju min kulli makan. Dan ombak itu datang dari segala arah. Wa dhannu annahum uhita bihim. Tatkala itu mereka mengira sudah hancur, habis, kita akan tenggelam, kita akan mati semuanya di sini. Apa yang terjadi dengan orang itu? Orang-orang musyrik ini. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Orang-orang musyrik ini berdoa minta sama Allah dengan penuh keikhlasan, memberikan agamanya hanya untuk Allah. La'in anjaitana min hadha, la'in anjaitana min hadhihi, lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau engkau selamatkan kami dari petaka ini, kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah kabulkan dan Allah kabulkan. Padahal Allah tahu mereka akan berbuat syirik lagi. Falamma anjahum ilhum ilahum yabghuna fil ardi ghayra haqq. Ketika Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka berbuat kemungkaran, kezaliman dengan tidak benar di muka bumi. Syukurlah. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, innama baghyukum 'ala anfusikum. Kezaliman kalian itu akan balik sama kalian sendiri. Allah tidak berkurang apapun ketika menyelamatkan kalian. Kerajaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun tatkala kalian berbuat kezaliman. Maka ulhayatid dunia, kehidupan dunia ini hanya sedikit kenikmatan yang akan ditinggalkan. Tsumma ilaina marji'ukum. Lalu kepada kami kalian akan balik. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka kami akan kasih tahu kalian dengan apa yang kalian lakukan. Jamaah, tuh orang-orang musyrik berdoa ikhlas, Allah kabulkan. Orang munafik sama. Tatkala mereka memohon kepada Allah dengan ikhlas sesuai dengan yang Allah inginkan, rahasia doa ya panggil nama Allah. Di surat Taubat ayat 75, 76, 77 baca tuh nanti. Bagaimana tatkala orang-orang munafik berjanji, wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kalau Allah berikan karunia, kita akan sedekah, kita akan berbagi, dan kita akan jadi orang-orang yang soleh. Kata siapa? Kata orang-orang munafik. Falamma atahu min fadli bakhilu. Ketika Allah kasih karunia-Nya, kikir. Tapi Allah kasih. Dunia ini tidak ada artinya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Akhirnya dibilang, maka teruslah berdoa. Teruslah memohon kepada Allah, semua akan Allah kabulkan. Para ulama menjelaskan syarat doa dikabulkan. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Dengan benar kami memohon kepada Allah. Doa itu ibadah. Jangan sebagai orang enggak, saat anak minta sama pohon, tapi anak yakin Allah itu tetap yang menciptakan. Kenapa aku minta sama Bapak? Soalnya Ustaz, ada orang-orang yang sukses. Allahu Akbar. Antum tidak yakin sama Allah. Yang memberi pohon? Enggak Ustaz. Pohon ini hanya perantara. Perantara apa? Pohon bisa memberikan uang? Antum mencari perantara yang salah. Minta sama Allah. Ikhlas dengan penuh keyakinan. Yang kedua, kandungan doanya jangan berisi dosa. Pemutusan silaturahim jangan, Allah tidak bakal kabulkan. Kemudian tidak tergesa-gesa. Nanti kalau doa jangan tergesa-gesa. Berapa tahun Ustaz batasnya doa sampai mati? Minta anak Ustaz sampai mati. Masa Ustaz umur 60 tahun masih doa minta anak. Minta sama Allah. Umur 60 tahun. Antum gak yakin Allah bisa kasih anak. Katanya dokter Ustaz, udah gak bisa lagi punya anak. Allahu Akbar. Ya, dokter itu ilmunya terbatas, kemampuannya terbatas. Tapi Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kenapa itu masih berat? Jangan tergesa-gesa minta 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nabi Yakub alaihissalam 40 tahun terpisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi belum terus berdoa. Dan Allah pertemukan. Maka jangan putus asa untuk berdoa. Dan jangan tergesa-gesa. Kalau sudah tergesa-gesa, kata Nabi alaihi salatu wasalam, yustajabu lil 'abdi ma lam yasta'jil. Akan dikabulkan doa hamba selama dia tidak terburu-buru. Qila ya Rasulullah, man istijab? Gimana orang berdoa terburu-buru? Qala yaqulu qad da'ut wa qad da'ut. Dia berkata, aku sudah berdoa, aku sudah memohon, aku berusaha tapi enggak dikabulkan. Akhirnya Allah enggak kabulkan. Kan tu berhenti berdoa. Padahal tinggal sedikit antum berdoa Allah kabulkan. Tapi antum berhenti berdoa. Yang ketiga, syarat doa dikabulkan, hatinya harus hadir. Yakin kalau Allah mengabulkan doa. Yakin. Orang tu jemaah, kalau harapannya besar, dia akan berusaha dan tidak akan berhenti. Seorang petani yang harapannya tanaman dia itu mahal harganya, seperti lombok. Kadang-kadang lombok lagi mahal. Petani itu ketika nanam, dia ada harapan. Harapannya ini kayaknya nanti panennya pas harga mahal. Kira-kira adakah sejengkal tanah yang tidak dia tangani? Tidak bakal. Semua. Bahkan dia bikin polybag di kamarnya, di rumahnya, ditanamin semua. Harganya bakal mahal. Seperti itu. Ketika antum yakin dan harapan besar kepada Allah, antum tidak akan sisakan waktu pun kecuali antum memanggil nama Allah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ud'ullah wa antum muqinuna bi'tijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi antum yakin Allah akan mengabulkan doa. Orang-orang musyrikin di atas perahu, yakin enggak mereka Allah akan mengabulkan doa mereka? Yakin mereka. Dan mereka tahu enggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Engkau ya Allah. Mereka yakin sudah akan hancur dan sirna kalau Allah tidak menyelamatkan. Allah kabulkan doa. Itu orang musyrik. Kita muslim kadang-kadang gak yakin. Ya Allah, ya kalau mau dikasih gak apa-apa, kalau enggak juga gak apa-apa. Subhanallah, yakin Allah akan ngasih. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahu. Ketahuilah kalian semuanya bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lupa. Kita tuh banyak misalnya amin. Amin. Kadangkala orang amin. Kapan datang? Barusan. Amin. Udah lama gak ketemu antum. Amin. Apa amin-amin dari tadi? Antum ngobrol amin-amin dari tadi. Hatinya tidak hadir. Kadangkala mereka amin. Ketika antum mengaminkan bacaan imam, ketika imam mengatakan wala bolli, apa antum katakan? Amin. Apa katakan itu antum benar-benar hadir ya Allah? Kabulkan ya Allah. Berikan kepada kami hidayah. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Atau amin. Lalu imamnya baca alif lam mim, ya Allah panjang banget. Ini gak jalan orang-orang yang dikasih nikmat. Ini jalan orang-orang yang dikasih nikmat. Tapi hati kita sembah. Maka tiga hal hadirkan ketika kita berdoa. Ikhlas. Benar kita doanya. Tidak terburu-buru. Isi doanya tidak mengandung dosa. Yang ketiga. Apa? Yakin. Hadirkan hati antum. Seakan-akan antum tidak mendengar apapun. Antum hanya tahu kalau Allah mendengarkan doa. Adapun adab dalam berdoa, banyak sekali adab dalam berdoa yang kita harus jaga adab tersebut. Karena semakin seorang menggunakan adab-adab doa itu, maka semakin mudah Allah mengabulkan doa. Karena terkadang ada halangan-halangan yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Di antara adab berdoa adalah membuka doanya dengan pujian. Nabi alaihissalam berdoa itu muji Allah. Allahumma la qabida lima basata wa la basita lima qabata wa la muqariba lima ba'ata wa la mubahida lima qarrabta. Ya puji Allah. Ketika itu setelah memuji Allah baru doa. Kemudian salawat buat Nabi alaihissalam. Salawat itu di awal doa salawat, di pertengahan salawat, ditutup dengan salawat. Doa yang tanpa salawat nama Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam akan bergantung. Maka baca salawat. Di awal baca, di tengah baca, di terakhir subhanakallahumma bihamdika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga, angkat tangan. Coba angkat tangan. Jadi asalnya berdoa itu angkat tangan. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang tidak diperintahkan untuk angkat tangan. Seperti ketika khutbah Jumat, Nabi alaihissalatu wasallam berdoa sambil mengisyaratkan tangannya keluar. Beliau tidak angkat tangan seperti ini. Pernah ada seorang tabi'i salat di Masjid Nabawi. Dia jadi khatib naik mimbar lalu berdoa dengan kedua tangannya dalam hadis riwayat Muslim. Ada seorang sahabat yang mengatakan, "Qabbahallahu hataini yadayhi." Semoga Allah memperburuk kedua tangannya. Nabi tidak menambah dalam doanya kecuali seperti ini. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita nggak angkat tangan, Nabi nggak angkat tangan, kita nggak angkat tangan. Tapi secara umum disyariatkan ketika berdoa angkat tangan. Antum angkat tangan berdoa. Mohon sama Allah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Inna Allah hayyun qayyum yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain." Kata Nabi alaihissalam, Allah itu maha baik dan maha pemalu. Allah itu malu kalau ada hamba yang angkat tangan mohon sama Allah, kemudian Allah balikin kosong. Hampa tidak dapat apa-apa. Allah malu. Allah pasti kasih kalau kita angkat tangan. Kemudian yang keempat, jangan ragu. Tapi maksa dong. Minta dengan maksa. Yakin Allah mengabulkan, dia itu maksa. Ya Allah minta. Makanya Nabi Alaihissalam karena pada doanya sampai 3 kali dia minta. 3 kali diulang. Itu terus minta. Pagi doa, siang doa, malam doa terus. Semakin banyak antum berdoa, semakin antum menampakkan kelemahan antum di hadapan Allah. Dan Allah cinta kepada hambanya yang mohon, yang merengek. Allah sangat cinta. Kemudian selanjutnya, cari waktu-waktu mustajab. Sepertiga malam akhir. Kadang-kadang melihat satpam itu, yang bagian malam hari, itu Masya Allah sebenarnya. Kesempatan dia berdoa itu Masya Allah. Dia digaji untuk tidak tidur. Dan dia bisa memanfaatkan waktu itu untuk berdoa. Tapi sayang, kadang-kadang ada sebagian dari kita yang bangun sepertiga malam akhir. Pasang itu alarm. Mau ngapain? Nonton bola. Allah ya. Kita dan subhanallah, ketika nonton bola itu dia dengan penuh keyakinan membangun jam 3, dia pasang alarm, dia punya 2 HP pasang dua-duanya, jam 3 kurang 10, jam 3 kurang 5. Setelah itu dia ngomong istrinya, "Dek, jangan lupa bangunkan suami." Abang mau sholat malam. Malam jam 3 ya. Allah ya fatin kulishan. Baik, ingat cari waktu-waktu mustajab di akhir Jumat jamaah. Akhir Jumat itu termasuk waktu mustajab sebelum matahari terbenam di akhir Jumat. Ketika berbuka orang yang puasa itu ada waktu yang mustajab di sana. Kemudian di antara sebab dikabulkannya doa di jamaah, sebab dikabulkannya doa adalah makan yang antum kalau bertahun-tahun berdoa kok kayaknya gak ada misalnya jawaban dari Allah. Antum lihat makanan yang antum makan. Antum lihat pakaian antum. Antum lihat mobil antum. Antum lihat rumah antum. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Ayuhan nas, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Gak ada orang sedekah dari hasil riba. Orang berangkat umroh dari hasil korupsi berharap diterima. Gak bakalan. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari hasil yang baik. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah memerintahkan hal itu kepada para utusan. Kepada rasul-rasul. Faqala ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang halal-halal dan beramallah yang soleh. Aku itu maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Waqal, lalu Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, saya makan dari rezeki yang baik. Orang perlu berpikir, ini halal apa enggak ya? Akan datang satu masa orang enggak peduli dari halal atau dari haram dia makan. Kemudian Nabi menyebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar." Allah menyebut, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang seorang lelaki yang dalam perjalanan yang panjang sekali. Dalam kondisi dia sangat menghinakan. Debu, rambutnya sudah kusam, kulitnya sudah kusam, berdebu. Lalu dia angkat tangan. Dia memanggil Allah, "Ya Rob, Ya Rob." Untuk melihat Rob ini, nama Allah yang paling banyak digunakan para nabi ketika berdoa. Untuk melihat doa-doa nabi. Mereka mengatakan, "Rabbi habli minas salihin. Rabbi inni zalamtu nafsi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah." Ini orang angkat tangan, Dia panggil berulang-ulang Rabbnya. Ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram. Fa anni sajalah. Dia makan haram. Minum juga haram. Pakaiannya dari hasil yang haram. Dia dikasih makan, dibesarkan dari yang haram. Gimana mau dikabulkan doanya? Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannahu awlabi. Daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih pantas bertempatnya. Semoga kita tidak makan kecuali yang halal. Dan istiqomah, insyaAllah. Terus istiqomah. Minta sama Allah SWT dengan nama-namanya yang mulia. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoa dengan nama-nama yang indah. Baca nama-nama Allah. Panggil ya Ghafur. Nabi biasa baca doa ketika waktu duha. Selesai salat duha. Beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya sebut ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Engkau Maha menerima tobat, ampuni aku dan berikan tobatmu kepada. Doa yang dianjurkan dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Apa? Apa doanya yang harus dia? Udah pada ngantuk. Mana? Nah, khabar. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang. Allahumma innaka afur. Tuhibbul afwa fa'fan. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Engkau cinta dengan maaf. Maafkan hamba ya Allah. Tapi orang ini, jangan minta maaf sama Allah, kemudian dia ngomong sama orang lain, tiada maaf bagi Allah. Tentu minta maaf sama Allah. Malu-maluin nanti. Minta sambil nangis supaya Allah memaafkan, tapi sok suci dan tidak memaafkan orang lain. Maafkan, kita panggil nama Allah dan kita berusaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam. Ana dari tadi dilihatin belum sama. Udah habis waktunya. Hah, tinggal berapa menit? Kelas. Allahu akbar. Baik, masuk ke cerita aja. Salat, bismillah. Ikhtari ta'ala. Ana izin minum. Ustaz, saya mohon doanya untuk Bapak supaya dibukakan pintu hidayah untuk beliau. Karena dari anak mengenal dunia hingga saat ini beliau masih dalam lumpur kemaksiatan. Anak bersama keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati. Karena hati beliau seakan-akan sudah dikunci untuk menerima kebaikan. Allah untuk tetap khusnudzan sama Allah. Sekeras apapun hati manusia, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh, kalau Allah berkehendak itu mudah. Untuk tahu bagaimana kerasnya Umar bin Khattab membenci agama ini. Bagaimana kelakuan dia kepada sahabat-sahabat yang beriman. Ternyata Allah kasih hidayah. Maka terus berdoa dan kita doakan. Bapaknya yang bertanya ini. Dan orang tua kita yang masih belum hidayah. Semoga Allah membuka pintu hidayah. Doa taubat yang bagaimana yang bisa langsung diijabah. Ustaz, ana mau tanya. Udah cukup yang dikirim lagi ya. Nah, doa taubat yang bagaimana nih, yang bisa langsung diijabah Allah jaya-jaya. Kalau bicara doa taubat, taubat ini ada syarat. Bukan hanya doa. Nah, Nabi alaihissalam setiap hari beliau beristighfar. Beliau mengatakan Astagfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Rabbi firli wa tub 'alayya wa anta tawwabur 100 kali. Itu berdoa, minta ampun sama Allah. Tapi untuk taubat itu syaratnya harus dipenuhi. Yang pertama, meninggalkan dosa itu, dosa tersebut. Menyesali. Kadang-kadang ada orang nyesal dia. Anaknya selesai main judi sambil ngocok gitu. Nyesel main judi karena kalah terus, nyesel. Jadi meninggalkan dosa itu, menyesali dan berazam untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Niat untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Setelah itu tuh banyak istighfar untuk tinggalkan tempat-tempat kemaksiatan. Jadi imam membacakan panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat dari semua dosa. Bukan taubat dari sebagian dosa. Ustaz, anak punya 10 dosa, baru taubat 3, Ustaz. Yang 7 ya ini, Ustaz, masih belum, berarti belum nasuha. Yang 3 alhamdulillah semoga Allah ampuni. Tapi berusaha untuk bertobat kepada semua dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Anak sekarang tinggal di tempat sepupu yang kerja di tempat riba. Dan anak sering dikasih uang olehnya. Apakah doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah? Semoga Allah mengabulkan doanya. Berkaitan dengan pemberian orang yang lakukan riba. Sudah lama mengatakan pemberian itu tidak ada masalah. Karena itu jadi pemberian buat kita. Kita tidak melakukan riba. Walaupun lebih baik untuk tidak terima, untuk memberikan pelajaran buat dia. Enggak, bang. Biar anda cari yang lain. Jangan sampai antum berharap terus. Alhamdulillah, dia kalau di tempat riba itu sih bonusnya banyak. Bisa berdosa. Nah, apa benar waktu di antara khutbah pertama dan kedua pada saat khatib duduk di antara dua khutbah merupakan waktu mustajab? Ada khilaf di antara ulama tentang waktu mustajab yang di hari Jumat. Maka sejatinya kapanpun di hari Jumat antum berdoa. Antara khatib itu ketika khatib mengatakan aku lupa lihada wa astaghfirullah li walakum wa lisa'il mustaghfiru innahu huwal ghafur rahim, khatib membaca itu, antum istighfar. Semoga Allah mengabulkan doa. Apakah hukum, apa hukumnya menyiapkan tempat shof pertama untuk muadzin pada suatu Jumat sehingga jamaah lain tidak boleh duduk di situ? Kalau memang dia bertugas untuk azan, ya sudah kasihkan tempat itu. Kalau antum mengatakan ustaz, anak datang duluan, kan shofnya banyak. Kenapa antum harus ambil punyanya muadzin itu? Ini orang kaya-kaya semua ya Allah. Anda mau tanya Pak Ustaz, adakah amalan dan doa khusus agar terhindar dari sifat munafik? Iya. Untuk terhindar dari sifat munafik ini antum harus benar-benar ibadahnya lillahi ta'ala ikhlas, enggak pura-pura. Dan minta sama Allah berlindung dari kemunafikan. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kemunafikan. Berlindung kepada Allah dari segala sifat-sifat keburukan. Dan berusaha untuk bergabung dengan orang-orang yang jujur. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kita perlu punya miliu orang-orang jujur. Kalau untuk kumpul sama orang-orang pendusta, dengan orang-orang pembohong, antum jadi pembohong. Berimanlah kepada Allah wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kumpul sama mereka. Jangan tinggalkan mereka. Miliu itu ya berpengaruh besar buat kita. Setelah kamu mau bertanya apa hukum doa ruqyah? Ruqyah itu disyariatkan. Ruqyah. Nabi alaihi salatu wasallam meruqyah. Meruqyah cucunya Hasan dan Husain dan memerintahkan istrinya untuk belajar tentang ruqyah ini. Serta apa ciri-ciri baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Iya, kayaknya perlu nanti kajian khusus antum tentang bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana wajah beliau, bagaimana mata beliau, bagaimana alis beliau, bagaimana hidung beliau, bagaimana bibir beliau, bagaimana jenggot beliau, bagaimana rambut beliau, bagaimana dada beliau. Dada beliau rata sama perut. Jadi kalau antum perutnya lebih besar dari dadanya, suspected. Dan tulangannya besar Nabi Alaihissalam. Beliau tidak tinggi, yang kelebihan tingginya, dan tidak pendek. Nabi Alaihi putih, tapi bukan putih yang seperti penyakit. Nabi Alaihissalam. Kemudian, kenapa kita perlu belajar? Supaya kita cinta. Kita akan mencintai sesuatu karena dua. Yang pertama karena indah, dan karena dia baik sama kita. Dan Nabi Alaihissalam adalah makhluk yang sangat indah yang Allah ciptakan. Dan beliau adalah makhluk yang paling baik sama kita. Maka kalau kita kenal sama Nabi, kita akan sayang sama Nabi Alaihissalam. Sehingga kalau ada orang ngomong mimpi, ana mimpi berjumpa dengan Nabi Alaihissalam. Ana mimpi, orangnya putih Ustaz, penuh dengan cahaya, pakai surban putih juga, jenggotnya putih, bukan Nabi SAW. Karena Nabi jenggotnya tidak putih. Ada beberapa lambat ubah, tapi beliau jenggotnya tidak putih SAW. Apakah kita boleh berdoa saat kita dalam keadaan belum bertobat? Minta terus sama Allah. Dalam kondisi belum bertobat, minta. Tapi itu juga harus malu. Maka di antara yang dibicarakan ulama ketika mau berangkat umrah, mau berangkat haji, tobat dari dosa-dosa, istighfar. Nabi alaihissalatu wassalam habis sholat, astagfirullah, minta ampun sama Allah SWT. Tapi tetap jangan berhenti berdoa. Antum malu, ya Allah, aku malu meminta sama engkau ya Allah, karena aku masih belum meradus. Tapi minta sama Allah supaya dibersihkan dari dosa-dosa. Ketika sholat Jumat, khatib membaca doa Allahumma fir, apakah kita tidak perlu mengangkat tangan? Yang roja itu cukup mengaminkan. Sebagaimana imam tidak angkat tangan, maka itu cukup mengaminkannya. Hadza wallahu a'lam jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berperan terlaksana daurah ini, dari pihak Pusri, dari pihak kepolisian, dari pihak Ditreskrim Sus. Anak sedikit bingung, Ditreskrim Sus. Mudah-mudahan semua yang memiliki peran, khususnya paling banyak perannya dalam terjadi daurah ini, dilindungi sama Allah Subhanahu wa Taala, dijaga sama Allah, karena perjuangan kita tidak akan selesai sampai kita meletakkan kaki kita di surga Allah. Rabbana balighna husna wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aghfir lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannah, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la ila an-nari masirana. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب كده بدأنا من الأبواب المناجدين.